السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فيا أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan akad salamnya yang kemarin terpotong sampai di syarat sahnya muslim fih. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sahnya akad salam. Jadi yang kemarin yang kita bahas, yang ada 5 syarat itu merupakan syarat untuk sahnya barang yang kita pesan untuk dijadikan akad salam, atau dengan kata lain singkatnya al-muslamu fih. Jadi syarat sahnya muslam fih itu ada 5. Artinya kalau misalkan benda yang kita pesan itu tidak memenuhi 5 syarat tersebut, berarti tidak ada yang namanya akad salam, ya. Karena benda yang dipesan tidak memenuhi syarat untuk jadi sebuah akad pesanan. Nah, sekarang yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah syarat akad salamnya pula, ya. Bisa dibedain, ya. Jadi yang kemarin syarat muslam fihnya, ya, sah ataupun tidak sahnya muslim fi tersebut. Sementara di sini syarat sahnya akad salam. Ya, kata beliau, thumma li sihhati salami fihi thamaniyatu syara'id. Wa fi ba'd an-nusakh yasihhu as-salamu bi thamaniyati syara'id. Kemudian syarat sah muslim fi adalah 8 syarat. Tapi di sebagian naskah lafaznya bukan muslim fi, ya, melainkan yasihhu salamu bi thamaniyati syara'id. Ada 8 syarat akan kesahan akad salam. Jadi berbeda dengan di sebagian naskah yang lainnya di mana isinya thumma li sihhati. Di sini pun kalimatnya as-salam, ya. Kalau di buku yang lain saya lihat thumma li sihhatil muslimi fi al muslim, jadi kemudian al muslim muslim fi, ya. Kalau barangnya, ya, jadi di sini dibilang barangnya, tapi di sini walaupun begitu beliau tetap menyatakan, maksudnya syarih tetap menjelaskan wa fi ba'dil nusakh yasihhu salamu bi thamaniyati syara'id. Dan kalau kita lirik nanti kepada syarat-syarat yang tercantum itu memang mengarah kepada akad salamnya, ya, bukan kepada muslimnya. Adapun syarat sah muslim fihnya itu yang 5 kemarin kita bahas, wallahu a'lam. Ya. Walau memang sebagian naskah di sini dikatakan tsumma li sihhatil salami fi thamaniyatu syara'id. Atau kalau mau kita kompromikan sih bisa saja, maksudnya untuk sampai kepada derajat si muslim fih tadi menjadi akad salam yang sah. Ya, bisa juga kalau mau dikompromikan, dipaksakan pengkompromiannya. Jadi thumma, karena kan di sini menggunakan kata thumma yang artinya berikutnya, ya kan begitu, sebagai tertib, ya, urutan setelah sebelumnya kita jelaskan syarat sahnya muslim fi. Nah, kemudian jadi syarat berikutnya lagi untuk muslim fi agar terwujudnya akad salam yang sah, yaitu kalau kita kompromikan. Namun begitu pun, ya, kita pilih saja naskah yang lain di mana naskah yang lain itu jauh lebih jelas lafaznya, yaitu yasihhu salamu bi thamaniyati syara'id. Jadi ada 8 syarat untuk kesahan akad salam. Al-awwal madzkur fi qawlihi al-musannif. Jadi yang pertama, ya, syarat yang pertama untuk akad kesahan akad salam ini ialah tercantum di dalam pernyataan musannif. Wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifati allati yakhtalifu biha tsaman. Ini syarat yang pertama, ya, dan syarat pertama ini, ya, tersirat di dalam pernyataan musannif, di pernyataan Imam Abu Syuja, wa huwa ayyasifahu, dan dia mensifati mensifati musrafih tersebut ataupun benda tersebut setelah penyebutan jenis dan macamnya. Jadi menyebutkan sifat setelah penyebutan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang membuat harganya berbeda. Jadi misal kita bilang kurma ajwa kan gitu, tapi golongan yang besar-besarnya kan gitu, umpama ya, ataupun golongan yang rusak-rusaknya, nah begitu, itu kan beda harganya pastinya kan gitu. Atau atau apa ya, baju antara yang second dengan yang baru umpama kan gitu, itu kan pasti beda harganya, walau sudah kita sebutin jubah Arab umpama kan gitu ya, tapi jubah Arab yang second dengan jubah Arab yang baru pastinya kan berbeda. Nah jadi setelah kita sebutkan jenisnya, macamnya, kemudian kita juga mesti menyertakan ataupun menyebutkan sifat-sifat yang sifat tersebut menjadi membuat harganya berubah, berbeda. Allati yakhtalifu biha tsaman. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya tidak ada benda tersebut, benda yang kita pesan itu tidak ada ke arah sifat yang membuat harganya berbeda, ya maka nggak perlu disebutin. Tapi kalau memang ada, ya, ada dia memiliki sifat-sifat yang membuat harganya berubah, harganya berbeda, maka perlu disebutkan sifat tersebut. Ini syarat yang pertama. Jadi wahwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Kesahan akad salamnya, makanya kan tadi di atas juga kita katakan ya, ungkapan ataupun manuskrip yang menyatakan summa li sihhatis salam fihi ataupun summa li sihhatil muslimi fi, itu juga bisa kita kompromikan gitu loh. Nah demikian. Fa yadhkuru fis salami fi raqiqin mathalan. Maka saat dia memesan budak, ya, misalkan, maka dia mesti menyebutkan nau'nya, ya, jenisnya, ya, kan gitu, ka Turkiin au Hindi, misalkan orang Turki gitu atau orang India kan gitu, wa dhukuratahu au unuthatahu, kemudian menerangkan, menyebutkan laki-laki atau perempuannya dia, wasinnahu taqriban, dan menyebutkan perkiraan umurnya, waqaddahu tulan aw qisaran aw rab'atan, dan menyebutkan perawakannya tinggi atau pendek atau sedang, iya, walaunahu, dan warnanya ka'abyad, misalkan ya seperti putih, wa yasifu bayadahu bisumratin aw syuqra, bahkan sampai perlu nyebutin putihnya itu putih yang bagaimana, karena putihnya manusia ini kan ada yang putih ngarah ke kuning, ada yang putih ngarah ke coklat kan gitu ya. Nah demikian, kenapa ya, ini sifat-sifat ini ya, barangkali di kebiasaannya ya, dahulu itu dapat merubah dapat membedakan harga, dapat terjadinya perbedaan harga sehingga perlu kita sebutin. Tapi memang kalau misalkan tidak terjadi perbedaan harga ya, dia tidak memiliki sifat yang membuatnya menjadi perbedaan berbedanya harga, ya maka nggak ada masalah kan gitu. Nah tapi kalau misalkan dia punya sifat-sifat yang membuatnya menjadi berbeda harga, maka sifat-sifat tersebut perlu kita sebutin. Ya seperti yang beliau terangkan di sini. Contohnya ketika kita memesan budak, setelah kita sebutkan jenisnya, apakah dia orang maksudnya apa? Biasanya jenis itu orang Turki, orang ini itu biasanya bilang kayaknya apa? Setelah kita nyebutkan rasnya. Ah, ras, iya, betul. Setelah kita nyebutkan rasnya, kemudian kita sebutkan laki-laki atau perempuannya, karena ini pastinya juga membuat harganya berbeda. Kemudian kita perlu nyebutin perkiraan umurnya, kemudian perawakannya, kemudian warnanya, kan begitu. Bahkan sampai kalau sudah kita bilang putih, putihnya pun perlu disebutin, apakah putih bisumrah atau putih bisyukrah, kan gitu ya. Sumrah ini kecoklat-coklatan, syukrah kalau enggak salah saya kuning-kuning gitu ya. Kuningan. Coba kita lihat. Ya, merah gitu ya, kemerah-merahan ya, blonde, warna, oh ya warna pirang, pirang. Baik. Wa yadhkuru fil ibil. Nah tadi itu kasus untuk rakik ya, dan sementara kalau kita memesan ibil, wal baqar, wal ghanam, wal khail, wal bighal, wal hamir. Khail apa? Kuda ya. Baqar, lembu, ah? Ya khail kuda ya. Bighal, bighal, kemudian hamir, keledai. Bighal, bighal itu, iya yang apa itu ya? Keledai kampung, bilangnya. Baik, nah itu. Jadi kalau misalkan kita memesan hewan-hewan tersebut, maka perlu menyebutkan adzukurah wal unuthah, perlu menerangkan ataupun menyebutkan laki-laki atau betinanya, jantan atau betinanya. Wasin, begitu juga dengan umur. Wanlaun, warnanya. Wannau, jenisnya. Kan ya, misalkan kayak kambing, ada kambing apa namanya? Ras biri-biri, kemudian ada ras apa kemarin lagi? Pasnya? Jawa. Ah, Jawa ya. Wa yadhkuru fitayri, sementara untuk salam tayr ataupun salah pemesanan beli burung gitu ya. Maka perlu menyebutkan annau, jenisnya, ya burung apa? Burung but-but kek atau burung apa kan begitu. Was-sighara wal-kibar, kecil besarnya. Wadh-dhukura wal-unutha, jantan betinanya. Was-sinna in-urif, dan juga umurnya kalau memang bisa diketahui. Wa yadhkuru fi-thawbi, sementara untuk pemesanan baju, maka perlu menyebutkan al-jins, jenisnya. Seperti katun kah atau katan, saya nggak tahu ya jenis katan ini jenis apa, nggak kenal saya. Tapi kalau katun ini terkenal kan gitu, jadi saya nggak kenal ini jenis katannya atau jenis apa. Au harir atau sutra, jadi perlu sebutin katun kah, katan kah, atau harir atau sutra. Wannau, juga perlu jenis, ya perlu menyebutkan ragamnya. Kakutnya irati, ya seperti misalkan katun Irak, karena kan jenis katun itu juga ada ragam lagi, ya jadi perlu nyebutin ragamnya. Kakutnin iratiin, seperti katun Irak, watul wal alat, dan juga perlu nyebutin panjang dan lebarnya. Wal ghilad wal diqah, diqah sempit, ghilad apa lawan sempit? Longgarnya gitu ya. Khilaf. Sebentar ya kita lihat khilaf. Oh, kasar tipisnya ya. Jadi tebal ya, tebal. Jadi khilaf itu tebal, tebal tipisnya. Was-safaqah war-riqqah. Safaqah apa lagi ya? Jadi khilaf dan diqqah itu tebal tipis. Adapun safaqah, kok nggak ada di kamus saya? Rapat tanggang? Berarti tadi ghilaz sama diqqah tebal tipis, safaqah sama riqqah apa? Rapat renggangnya ya. Rapat dan renggangnya. Wan nu'umata wal khusyunata, apa? Wan nu'umata wal khusyuna, halus dan kasarnya. Oh iya benar ya. Ya, halus dan kasarnya. Nah, itu perlu disebutkan semuanya untuk pemesanan baju. Wa yuqasu bihadhihi suwari ghairuha. Lalu bagaimana dengan benda-benda yang lainnya? Maka kiaskan saja ke bentuk-bentuk yang tadi yang telah kita sebutin. Ya, kiaskan. Jadi kalau memang mirip dengan baju, berarti itulah yang perlu kita terangkan saat kita mesen benda tersebut. Kalau dia mirip dengan baju, kalau dia mirip dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi, maka kita perlu menyebutkan ketentuan-ketentuan ataupun sifat-sifat yang diterangkan oleh musannif tadi. Ya, begitu. Jadi intinya wa yuqasu bihadhihi suwar ghairuha. Untuk selain benda-benda ini, maka kiaskan saja ke benda-benda ini. Wa mutlaqus salami fi tsaubi yuhmalu 'alal khami lal maqsuri. Kemudian pemesanan baju secara mutlak, pemesanan baju secara mutlak, ya, aku pesan baju sama kamu, umpamakan begitu, maka yang dianggap adalah baju baru, bukan baju second. Ya, yeah. Jadi yuhmalu alal khami lal maqsuri. Sebenarnya kham itu yang belum dicuci. Iya, yang belum dicuci, al maqsur yang telah dicuci. Nah, jadi kalau misalkan kita mesen baju secara mutlak, tidak ada penyebutan second ataupun baru, kan gitu, ya, new atau secondnya, maka yang dianggap itu adalah baju baru, bukan baju second. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wathani, kemudian syarat yang kedua, ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Jahalah ketidaktahuan. Gimana? Oh, bacaannya, iya. Bacaannya. Ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Fa'il dari yanfi. Fa'il dari yanfi dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada isim mausul. Ma. Jadi bima yanfil jahalata anhu. Jadi syarat yang kedua ini adalah menyebutkan kadarnya, ya. Menyebutkan kadarnya agar ternafikan, agar hilanglah kesamaran dari akad salam tersebut. Agar hilang ketidaktahuan, ya, saling tidak tahu, ya, dalam akad salam tersebut. Ataupun di sini beliau menerangkan lagi maksud ungkapan musannif, ay ayyakunal muslimu fihi ma'lumal qadri. Maksudnya adalah barang yang dipesan itu diketahui kadarnya. Kailan timbangannya, ya. Fi makil, ya, pada benda-benda yang ditimbang, takaran, ya, bukan timbangan, takarannya pada benda-benda yang ditakar, wa waznan fi mauzun, ya, timbangannya pada benda-benda yang ditimbang, wa addan fi ma'dud, jumlahnya pada benda-benda yang dijumlahkan ataupun bilangannya pada benda-benda yang dihitung, wa dhar'an fi madru', dan ukurannya pada benda-benda yang diukur. Ya, begitu. Nah, jadi harus disebutkan kadarnya. Nah, demikian. Agar apa? Agar tidak tersamarkan. Bima yamfil jahala anhu. Agar terhindar dari ketidaktahuan. Ketidakjelasan, betul. Ya, agar terhindar dari ketidakjelasan terhadap akad salam tersebut. Ya, ini benda yang kita pesan itu mesti diketahui kadarnya. Dari segi takaran, kalau bendanya itu yang ditakar, dari sisi timbangan, kalau bendanya model yang ditimbang, dan dari sisi hitungan, kalau bendanya model yang diperhitung, kan, dan dari sisi ukuran, kalau bendanya yang mesti diukur, gitu. Nah, demikian. Ukuran. Iya, zira. Diukur, gitu, ya, ukuran. Apa bilangkannya itu bahasa kita? Ya, ukurannya. Yang diukur gitu, ya. Baik. Wasalis, dan syarat yang ketiga, madhkurun fi qawlil musannif wa in kana salamu muajjalan dhakaral aqidu waqta mahillihi ay al ajal ka syahri kadha falau ajjala salama bi qudumi zaidin mathalan lam yasihha. Dan yang ketiga, syarat ini tercantum di dalam pernyataan musannif, ya, Dan syarat yang ketiga ini tercantum di dalam pernyataan musannif. Dan jika akad salam tersebut muajjal secara bertempo, dzakara al-aqib waqta mahillihi, maka orang yang melakukan akad itu mesti nyebutin waktu waktu jatuh tempohnya. Iya betul. Iya, waktu jatuh tempohnya. Ai al-ajal, ya, mahillihi maksudnya adalah waktu al-ajal. Waqta mahillihi maksudnya adalah waqtal ajali. Nah, jadi mesti nyebutin waktu tempohnya. Seperti misalkan dia nyebutin bulan ini, ya, ataupun bulan ini ataupun bulan itu, begitu. Tempohnya tanggal sekian. Umpama kira-kira demikian. Jadi bulan ini ataupun bulan itu, kasyahri kada, seperti bulan Ramadan atau bulan Syawal gitu ya. Nah, demikian. Falau ajjala salama biqudumi Zaidin, kalau misalkan akad salam itu yang apa namanya membuat temponya itu dengan mengatakan datangnya Zaid, ya kan gitu ya? Iya. Nah, begitu ya, temponya itu datangnya Zaid, misalkan lam yasihha, maka ini enggak sah. Ya, enggak tepat. Karena enggak mungkin ya. Ya kalau Zaid umurnya panjang kan gitu ya. Baik, jadi lam yasihha, ha? Kejadian sesuatu. Iya betul. Ditetapkan tanggal atau jam. Nah, tepat. Ajal, intinya ajal. Ai ajal. Waktu mahillihi ya. Seperti syahr itu bisa apa namanya? Am ya, tahun kan begitu. Baik. Warabi'. Syarat yang keempat. Atau misalkan begini ya, untuk yang tadi, falau ajjala salam bi qudumi Zaidin, misalnya sampai busuknya benda ini, nah itu lam yasih ya, begitu. Iya harus jelas. Tepat. Nah demikian. Warabi' ayyakun al muslimu fi mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Dan yang keempat, benda yang dipesan ada ketika apa namanya? Secara umumnya ya, secara umumnya. Jadi benda yang syarat yang keempat, benda yang dipesan itu secara umumnya ada tatkala waktu penerimaan gitu ya. Jadi tatkala apa namanya? Jatuhnya tempo penerimaan. Istihqaq ya, indal istihqaqi. Maksudnya al istihqaq di sini adalah sudah berhaknya dia untuk menerima benda tersebut. Oh di sini terangin al istihqaq taslimil muslimi fi. Jadi yang dimaksud dengan al istihqaq adalah yakni berhaknya dia menerima muslim fi ataupun benda yang dipesan. Nah, jadi muslim fi itu ya, di dalam kita melakukan akad salam, jadi muslim fi itu ataupun benda yang dipesan itu dia harus wujud, harus ada ya, yang bisa ada secara umumnya pada waktu yang dipesan. Pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi misalkan di sini contohkan, falau aslama fima la yujadu indal mahilli karutabin fisyita'i lam yasihha. Jadi kalau misalkan dia mesan sesuatu yang tidak bisa ada pada waktunya, pada waktu yang ditentukan, seperti misalkan dia mesan rutab di waktu kemarau, kan ini ya? Kemarau ya. Kemarau namanya istilahnya, waktu apa? Musim dingin. Musim dingin ya? Sita musim dingin ya? Oh iya, sita. Jadi pada waktu musim dingin maka tidak sah. Kenapa? Ya karena benda itu enggak akan ada gitu loh. Pada waktu tersebut. Nah, begitulah dia. Jadi artinya syarat keempat ini harus kita tunaikan. Ya, harus kita penuhi. Yaitu apa? Bahwa benda yang kita pesan pada jatuh tempo, pada waktu jatuh temponya itu bisa ada, ya, pada waktu penerimaan itu dia bisa ada. Jangan pula benda itu enggak ada pada waktu penerimaan. Jadi contohnya seperti dia mesan sesuatu yang tidak ada secara umumnya, yang tidak ada pada waktu tersebut. Ya, maka ini tidak sah, akad salam yang tidak sah. Nah, begitu. Ya, jadi bisa kita apa namanya? Bisa kita fahami bahwa syarat-syarat ini memang adalah syarat ke lebih kepada ke akad salamnya. Nah, demikian. Wal khamis, dan yang kelima, ayyadhkura mawdi'a qabdhih. Yang kelima, dia mesti nyebutin tempat penerimaannya. Ay mahalla at-taslimi. Ya, maksudnya adalah tempat penerimaan barang yang kita pesan tadi. Jadi dia mesti nyebutin, karena kan ini mesen kan, ya, pesanan. Jadi yang mana kita nerima barangnya mungkin sebulan kemudian. Nah, tempat nerimanya, di mana kita menerima barang tersebut, itu mesti kita sebutin tempat penerimaannya. Ini syarat yang kelima. Namun ada catatan, in kanal maudhi'u la yasluhu lahu. Kalau memang tempat tersebut itu tidak pantas atau tidak mungkin untuk dijangkau, au yasluhu lahu, atau tempatnya memang mungkin bisa dijangkau ataupun pantas, ya. Walakin lihamlihi ila maudhi'it taslim mu'nah, akan tetapi untuk membawanya kepada tempat penerimaan tersebut itu butuh perbekalan ataupun modal. Maka di situ kita perlu nyebutin tempat penerimaannya. Nah, demikian. Jadi kita mesti nyebutin tempat nerimanya. Ya, umpama misalkan kita ketemu sama si penjual, ya, di apa namanya, di tengah padang pasir, ya, ataupun di tengah hutan, kemudian kita melakukan akad salam dengannya, ya. Maka di situ kita perlu nyebutin tempat penerimaan. Kenapa? Karena enggak mungkin nerimanya di, ya, di situ lagi kan gitu, ya. Karena mustahil kita bisa menjangkaunya. Atau mungkin untuk di apa namanya? Mungkin untuk ditempuh kan gitu, ya. Hanya saja butuh modal lagi kan gitu. Sehingga kita butuh menyebutkan tempat penerimaan. Ya, agar terjadinya akad salam yang sah. Ya, kan begitu. Nah, jadi perlu nyebutin. Ya, di mana nih serah terimanya kan begitu. Ya, di mana nih penerimaan barangnya kan begitu. Nah, kemudian yang keenam, wasadis ayyakuna tsamanu ma'luman bil qadri aw ar-ru'yatilah. Harganya, ya. Jadi syarat yang keenam adalah harganya itu diketahui kadarnya. Diketahui dengan kadarnya dan diketahui dengan penglihatan. Dengan melihatnya. Nah, demikian. Ini syarat yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ayyata qabada ay al-muslimu wal muslimu ilaihi fi majlisil aqd. Ayyata qabada ay al-muslimu wal muslimu fihi fil majlisil aqd. Syarat yang ketujuh, antara muslim dan muslim ilaih, antara muslim dan muslim ilaih, dan muslim ilaih, apaan? Ya, maksudnya antara orang yang pesan dan orang yang dipesan. Ya, orang yang dipesan gitu, ya. Maksudnya penjual dan penjual nih maksudnya. Jadi antara orang yang pesan dan si penjual ataupun yang dipesan gitu, ya, orang yang dipesan, ayat al-muslim wal muslim ilaih ayyataqabada, ya, ayyataqabada, yakni saling apa namanya? Saling mengqabad, ya. Saling menerima. Fi majlisil aqdi qabla tafarruq, sebelum mereka berpisah, ya, di majlis akad, ya, di majlis akad, ya, di majlis terjadinya akad. Ini sama uangnya. Sebentar, ini kita lanjutkan karena dijelaskan di sini qabla tafarruq, sebelum berpisah. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal. Nah, kalau misalkan mereka sudah berpisah sebelum terjadinya pengqabatan ra'sul mal, pembayaran, ya, ataupun harga kan. Jadi mereka berdua sudah berpisah sebelum dia menerima ataupun memegang pembayarannya, ya, ataupun harganya ataupun ra'sul mal, batalal akad, maka ya batal akadnya, nggak jadi begitu. Karena apa? Ya belum dipegang, maka batal akadnya. Nah, demikian. Aw ba'da qabdi ba'dihi fa fihi khilafu tafriq as-shaqqah. Atau setelah memegang sebahagian. Memegang sebahagian ra'sul malnya ataupun pembayarannya. Ya, semacam DP lah mungkin begitu ya. Ya ataupun panjar. Fa fihi khilaf tafriq as-shaqqah. Maka di dalamnya terdapat khilaf seperti perbedaan as-shaqqah yang nanti akan kita bahas tentang as-shaqqah mungkin ya. Wallahu a'lam. Intinya kalau dia setelah dibayar setelah dipegang sebahagian, maka di dalamnya terdapat khilaf. Namun kalau memang belum dipegang sama sekali, belum diterima sama sekali, maka akadnya batal. Wal mu'tabar, namun yang teranggap, wal mu'tabar al-qabdul haqiqi. Nah, ini yang mu'tabar. Yang mu'tabar adalah al-qabdul haqiqi, ya benar-benaran sudah dipegang. Iya, falau ahala al-muslimu bi ra'si malis salami وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. Dan kalau seandainya ahala apa ikhwan? Apa makna ahala? Orang yang mesan itu memindahkan maksudnya memindahkan gimana nih ya? Ya, maksudnya pembayarannya. Jadi pembayaran pesanan tersebut dia alihkan. Berarti makna tadi fafihi khilafu tafriq as-shaqqah berarti artinya maka di dalamnya terdapat khilaf tafriq as-shaqqah. Nah, khilaf tafriq khilaf tafriq as-shaqqah ini istilah ya. Yang kemudian dijelaskan di sini wal mu'tabar al-qabdul haqiqi, yang mu'tabar ialah yang dianggap adalah al-qabdul haqiqi, ya benar-benaran yang namanya benaran menerima kan gitu. Nah, kalau misalkan dia itu sifatnya bukan menerima, ya bukan mengqabad, ya bukan qabad haqiqi, di mana itu qabad hutang ya, hiwalah, maka ini tidak mencukupi. Iya, masyaallah. Ahsantum. Paham jadi. Nah, kemudian yang ke-8 terakhir wasamin ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Najis apa? Ya, secara langsung ya. Jadi akad salam haruslah yang sempurna. Ya. Tidak terdapat tidak bisa menggunakan khiyar syarat. Ya, jadi akad salam haruslah sempurna la yadkhuluhu khiyarus syarti ay bikhilafi khiyaril majlis fa innahu yadkhuluhu. Ya, jadi dijelaskan oleh penulis berbeda halnya dengan khiyar majlis. Nah, khiyar majlis fa innahu yadkhuluhu. Nah, sementara kalau akad salam ya najizan la yadkhuluhu khiyarus syarat. Jadi ketika itu ya. Jadi enggak bisa khiyarus syarat pada akad salam. Ada khiyar tapi khiyarnya ya khiyar majlis ya. Nah, begitu khiyar majlis. Makanya di sini dikatakan bikhilafi khiyaril majlis fa innahu yadkhulu. Jadi kalau khiyar majlis itu ada, tapi khiyar syarat enggak ada. Nah, begitu. Khiyar majlis begini. Saya pesan sama Anta dan kita belum berpisah. Enggak jadi pesan, balikkan duitnya kan gitu. Nah, begitu. Tapi kalau khiyarus syarat, saya pesan sama Anta ini duitnya, tapi kasih saya khiyar selama 3 hari, kan umpama. Nah, ini enggak bisa. Tidak ada khiyar syarat dalam akad salam, wallahu alam. Jadi ayyakuna abdus salam najizan. Nah, begitu. Jadi sempurna ketika itu. Yang mana tidak ada pembatalan lagi setelah mereka berpisah. Enggak jadilah kan gitu. Nah, ini enggak bisa, ini merugikan ya. Baik, nah demikian. Tadi kasusnya kan. Oh, itu namanya bukan angkat salam kan gitu masalahnya kan. Kalau yang kayak tadi. Jadi angkat salam apa? Inti angkat salamnya apa? Membeli dengan kontan. Membeli dengan kontan, tapi barang itu gitu ya, barangnya bisa seketika, bisa pula menggunakan tempo. Jadi bisa seketika, karena di dalam mazhab Syafi'i akad salam ini sah yang model hal, ya sah yang model halun, model-model seketika. dan sah pula yang model muajjal. Kalau muajjal sudah jelasnya kan gitu, maksudnya itu umum. Malah justru di hasyiahnya Imam Bajuri dikatakan bahwa yang model halan itu aula, sampai dia katakan begitu. Karena apa? Terhindarnya dari gharar katanya. Wallahu a'lam. Nah, jadi di mazhab Syafi'i, walau kita terkesan unik rasanya mendengarnya, ya, bahkan sampai muncul pertanyaan itu, gimana sih bentuk akad salam halan ini kan, ya? Sampai muncul pertanyaan seperti itu, saya lihat di grup-grup, ya, karena Syafi'i, mazhab Syafi'i itu mensahkan akad salam halan. Nah, bagaimana sih bentuk akad salam halan ini kan, ya? Gimana kronologisnya gitu. Nah, demikian sampai ada pertanyaan seperti itu, ya. Jadi walau terkesan unik, namun yang jelasnya di mazhab Syafi'i akad salam secara halan itu sah, begitu pula secara muajjalan. Nah, kalau masalah ra'sul malnya, maka seperti yang dikatakan di sini, falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal batal al akad. Ya, halan ya. Betul. Kalau ra'sul mal ya harus kontan gitu ya. Harus diserahkan di akad harus diserahkan di akad majelis. Wallahu a'lam. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan ba'du qabdi qabdu ba'dihi menerima sebahagian dari ra'sul malnya, fa fihi khilafu tafriq as-saqah. Wallahu a'lam. Nah, bedanya salam ini dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa itu tidak menggunakan lafaz pesan. Tidak menggunakan lafaz pesan, itulah perbedaannya. Kalau pembeli biasa cash and carry, ada duit ada barang. Iya, begitulah dia. Kalau di sini kemarin saja. Kalau di yang macam KPKP kan banyak. Iya. Iya. Nah, sebenarnya itu beli bukan salam gitu ya. Tapi walau lepasnya pakai pesan gitu. Iya. Kalau saya juga macam jualan telur. Karena makanan enggak bisa. Saya beli telur Pak. Jadi telur itu kan punya size. Kalau untuk ada yang 18 kilo sampai 20 kilo. Jadi dia bilang saya mau beli telur yang segini, ini duitnya 3 hari bisa ambil, bisa ambil. Gimana? Saya beli telur, ukurannya ini, bayar saya duitnya, itu dia minta 3 hari kemudian ada barangnya siapkan. Itu pakai lapas pesan? Pesan. Tadi beli tadi. Dia pakai lapas pesan? Beli, tapi barang itu nyusul gitu. Pakai lapas pesan? Ya beli. Ya, dia beli, tapi barangnya nyusul. Kalau enggak pakai lafaz pesan enggak sah. Harus pakai lafaz pesan. Pesan gimana? Pakai lafaz salam, misalkan aku pesan, Pak, aku pesan, dan itu pun enggak boleh muayyan. Kalau muayyan enggak boleh. Ya kan, karena syarat akad salam kemarin harus dainan, enggak boleh muayyan. Ya bal dainan kan. Jadi enggak boleh muayyan bendanya. Ya, pertama sebelum kita masuk ke syarat sah akad salam, terlebih dahulu kan beliau menjelaskan syarat sah muslam fihnya. Jadi syarat benda yang boleh dipesan kan ini. Nah, syarat sah benda yang boleh dipesan itu ya kemarin ada 5. Nah, itulah yang boleh dipesan. Salah satunya adalah tidak boleh muayyan bendanya. Nah, kalau muayyan itu namanya beli gitu. Bukan pesan. Dan kemudian pesan itu harus pakai kata pesan. Kalau pakai kata beli bukan pesan namanya, ya beli. Jadi mesti pakai lafaz salam gitu. Nah, makanya kalau di al-iqna kemudian di hasyiah Imam Bajuri, beliau menambahkan definisinya. Di sini kan definisinya wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Nah, sementara mereka menambahkannya bilaf bis salam awis salaf. Begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi bedanya tadi salam dari itu spesial salam gimana? Spesial salam. Menggunakan kata salam. Pesan itu. Iya, menggunakan lafaz salam. Aku pesan ini. Iya, aslam tuh. Seperti kan tadi yang dicontoh-contohkan aslam tuh, aslam tuh, aslam tuh, aslaf tuh. Aslam tuh ilaika. Iya, aslam tuh ilaika, aslaf tuh ilaika. Anu iya. Iya. Iya. Nah, memang begitu dia. Itulah yang baru namanya akad salam. Kalau yang kasus tadi, dia beli telur. Iya. Beli telur ukuran sekian banyak. Duitnya itu akan apa? Jual beli biasa lah, Pak. Biasa, ya. Iya. Bukan akad salam ya. Jadi kalau yang kasus yang sama dengan akad salam kapan jadinya? Nah, jadi kasus yang sama kemudian dia menggunakan kata pesan, maka enggak sah. Jangan pakai kata salam. Kasus yang sama nih, aku pesan telur ini antarkan ke rumah, ini duitnya, maka enggak sah. Maka enggak sah. Kemarin kan dikatakan, nah ini falaysa bisalamin qatan walayan aqidu aidan bai'an fil azhar. Jadi udahlah enggak dianggap salam, juga enggak dianggap jual beli. Begitu. Jadi ini telur kan gitu. Aku pesan telur ini 10 apa namanya itu? 10 ikat namanya, 10 papan. Nah, aku pesan telur ini 10 papan, ini duitnya. Maka itu bukan akad salam, tidak sah. Falaisa bisalamin qatan wala yanqidu aidan bai'an, bahkan syukurnya mesti pakai kata beli. Jadi yang sah itu aku beli. Iya. Begitu. Sekarang ini nah, itu dia. Nah, tadi kami sudah bahas, kita pun tidak bisa langsung menghukumi karena masalahnya bahasa kita ke pesan itu beli. Beli itu jadi maksudnya gini, variabel gitu loh. Iya kan? Iya. Variabel. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah, iya. Padahal beli, betul, betul pas, iya. Nah, sekarang bagaimana di kacamata syariat, apakah itu bisa kita budidayakan? Wallahu a'lam, namun saya enggak setuju kalau itu dibudidayakan. Ya, namun saya enggak berani menghukumi. Tepat, ya. Jadi ya intinya berarti memang wajibnya kita berilmu kalau memang kita hari-harinya melakukan jual beli. Ya, supaya lafaznya jelas gitu loh. Jadi bilang ya, kasih tahu ke dia, oh ini bukan pesan namanya bang, ini beli, jadi abang rubah lafaznya supaya jual beli kita barokah. Kamu gitu iyalah sama tetap kasih tahu supaya jual belinya barokah, karena kan nanti sedang ngejual ke dia kan, iya dia muamalah kan nggak cuma sama muslim kan gini. Nah jadi supaya jual beli kita barokah, maka pakai konsep yang sudah kita pahami. Jadi kalaupunlah tadi kita beralasan, ya saya pun paham tadi, kalaupunlah kita tadi beralasan bahwa lafaz di Indonesia ini mustarik ya, jadi kalimatnya, kalau saya bilang variabel gitu ya. Nah, apakah ini bisa dijadikan alasan, bisa dilegalitaskan? Nah, menurut saya nggak setuju kalau itu dilegalitaskan. Tetap masih belum setuju, walau tak berani mengharamkannya. Wallahu a'lam. Ya mungkin agak lebih sedikit lah para pedagangnya, ya, melatih kita, melatih mereka dulu. Ya tujuan kita, ya inilah kenapa tujuan kita belajar kan begitu ya, supaya begini ya, karena kan kasusnya sama kayak begini jadinya pak, kan tergantung niat umpama ini ya ceritanya ya, kan tergantung niat nanti katanya kan ya, kalau kayak begitu ceritanya berarti tak salah mereka yang duduk ataupun tidur lalu saat ditanya udah sholat, oh udah kapan kok dari tadi kok tengok tidur aja, oh niatku udah sholat katanya. Ya kan gitu ya, ya pak, akhirnya tak salah nanti jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.